Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pembacaan Madaris Salaf Talkhis Kitab Ahkamil Udhiyah wa Dzakah, ringkasan kitab hukum-hukum berkurban dan menyembelih. Pada kajian sebelumnya bacaan Madaris Salaf ini kita bawakan penjelasan beliau tentang syarat-syarat berkurban. Ada 6 syarat yang beliau terangkan. Kita telah bacakan 2 dari penjelasan beliau, 2 dari 6 tersebut. Yang pertama harus dari hewan ternak, yaitu unta, sapi, atau kambing. Syarat yang kedua, harus telah mencapai usia umur yang ditentukan dalam syariat. Yaitu thaniyah atau jadah dari dhan. Unta yaitu sempurna 5 tahun masuk tahun ke-6. Sapi sempurna 2 tahun masuk tahun ketiga. Kambing kacangan sempurna 1 tahun masuk tahun kedua. Jada'ah minadda'an sempurna 6 bulan. Kambing domba sempurna 6 bulan masuk bulan ke-7. Kita lanjutkan penjelasan beliau tentang syarat-syarat berkurban, syarat-syarat sahnya berkurban. Qal muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Asy-syarat tsalits, syarat yang ketiga, an takuna khaliyatan min al-uyub al-mani'ati min al-ijza'. Hewan yang dijadikan hewan sebagai hewan kurban harus terbebas dari aib-aib, cacat-cacat yang menghalangi sahnya dijadikan sebagai hewan kurban. Harus terbebas dari cacat yang menghalangi sahnya dijadikan sebagai hewan kurban. Wahia arba'ah, cacat tersebut yang menghalangi sahnya dijadikan sebagai hewan kurban ada 4. Yang pertama, al-awarul bayyin, buta salah satu matanya jelas butanya. Wa huwa alladhi tankhasifu bil 'ain, yaitu hewan yang matanya cekung masuk ke dalam, aw tabruzu atau keluar menonjol, hatta takuna kazir, sampai seperti zir, seperti kancing, kancing pakaian. Cekung masuk ke dalam atau menonjol keluar, menunjukkan satu matanya buta. Aw tabyaddu ibyadan yadullu dalalatan bayyinatan ala 'awariha. Atau putih sekali matanya, tabyaddu ibyadan, yang menunjukkan jelas matanya buta, satu matanya buta. Apakah mata yang sebelah kanannya atau sebelah kirinya, jelas butanya. Ini yang pertama, cacat yang pertama yang tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Yang kedua, al-maradul bayyin, sakit yang jelas. Wa huwa alladhi tadhharu a'radu 'an al-bahimah, yaitu penyakit yang nampak tanda-tandanya pada hewan ternak. Pengaruhnya, tanda-tandanya nampak jelas pada hewan ternak. Kal humma alladhi tu'iduhu 'anil mar'a, misalnya demam yang buat dia duduk, tidak bisa pergi mencari rumput. Wa tamna'u shahiyataha, menghalangi keinginannya untuk makan, seleranya untuk makan. Yang biasanya lahap makan rumput-rumputan, dedaunan, namun ketika sakit tidak mau makan, demam, tidak mau makan atau sedikit sekali makannya. Wal jarabu dhahirul mufsidu lilahmiha, demikian juga contoh penyakit yang jelas, penyakit kudisan, gatal-gatal yang jelas nampak merusak dagingnya. Awil mu'athiru fi sihati, atau mempengaruhi kesehatannya. Ini contoh-contoh penyakit yang jelas menunjukkan hewannya sedang sakit. Wal jurhul amik, demikian juga contoh yang lainnya, luka yang dalam. Luka yang dalam, al mu'athiru 'alaiha fi sihhati anahu, yang pengaruhi kesehatannya dan semisalnya. Yang terkena benda tajam sehingga dia luka, terluka, luka yang dalam mempengaruhi kesehatannya. Ini berapa contoh sakit yang jelas sakitnya. Yang ketiga, cacat kapan ada pada hewan ternak maka tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Al-arajul bayyin, pincang, jelas pincangnya. Wa huwa alladhi yamna'u al-bahimata min musayaratis salimati fi mamshaha, yaitu pincang yang menghalangi hewan untuk bisa beriringan dengan hewan yang sehat. Ketika berjalan selalu tertinggal dari rombongannya hewan-hewan yang sehat. Ini berarti pincang jelas pincangnya. Adapun pincang sedikit tapi masih bisa terus beriringan dengan rombongannya, tidak mempengaruhi, tidak terlambat, tidak tertinggal, berarti pincang tidak jelas pincangnya, masih bisa. Yang tidak boleh, yang tidak sah, jika pincangnya jelas, itu dia ketika berjalan dengan rombongannya tidak bisa beriringan, selalu di belakang terus, tertinggal terus. Kemudian yang keempat, cacat yang keempat, al-huzalul muzilu lil mukh, kurus yang hilang sumsumnya. Liqali Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina su'ila madza yutaqa min dhahaya, ketika beliau ditanya apa yang harus dihindari, dijauhi dari hewan-hewan kurban, cacat-cacat aib yang ada pada hewan kurban yang harus dihindari, tidak dijadikan sebagai hewan kurban. Fa asyara bi yadihi, beliau mengisyaratkan dengan tangan beliau, Waqal dan menyatakan arba'an, ada empat jenis hewan cacat pada hewan tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Al-arja'ul bayyinu dhala'uha, pincang, jelas pincangnya. Wal-aura'ul bayyinu awaruha, buta salah satu matanya, jelas butanya. Wal-maidatul bayyinu maraduha, sakit, jelas penyakitnya. Wal-ajfa'ul lati la tunki, dan hewan yang kurus yang tidak ada sumsumnya. Rawahu Malikun fil Muwatta min hadits al-Bara bin Azib. Hadits riwayat Malik dalam kitab Muwatta dari sahabat al-Bara bin Azib. Wa fi riwayatin fi Sunan anhu radhiyallahu anhum, dan dalam riwayat Sunan dari beliau al-Bara bin Azib, qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berdiri pada kami dan beliau menyampaikan, beliau bersabda, arba'un la tajuzu fil adhahi. Empat jenis cacat pada hewan tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Wadakar dan menyebutkan seperti yang disebutkan di atas pada riwayat Malik fil Muwatta. Ini empat jenis cacat yang disebutkan nas dalam hadis tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Hewan yang buta salah satu matanya, jelas butanya. Hewan yang sakit, jelas sakitnya. Hewan yang pincang, jelas pincangnya. Hewan yang kurus, yang tidak ada sumsumnya. Fahadil uyubul arba'ah mani'atun min ijza'il udhiyah bima ta'ayyaba biha. Maka empat cacat ini menghalangi sahnya hewan dijadikan sebagai hewan kurban jika terkena cacat ini, aib ini. وَيُلْحَقُ بِهَا مَا كَانَ مِثْلُهَا أَوْ أَشَدُّ فَلَا تُجِزُ الْأُضْحِيَةُ بِمَا يَأْتِي. Dan dikiaskan dengannya yang sama atau lebih parah. Cacat yang sama atau cacat yang lebih parah dikiaskan dengan empat tadi. Maka tidak sah berkurban dengan hewan yang cacat dengan cacat berikut ini, bima ya'ti. Yang pertama, al-amya allati la tubsiru bi'ainaiha, yang buta kedua matanya, tidak bisa melihat dengan kedua matanya. Jika buta salah satu matanya, jelas butanya tidak sah. Maka jika buta dua-duanya, maka tidak sah, lebih parah ini. La tubsiru bi'ainaiha. Yang kedua, al-mabashumah, yang sakit pencernaannya, susah buang air. Hatta tathlita, sampai dia bisa buang air. Wa yazuda anha al-khaddan, hilang yang membahayakannya. Sakit pada pencernaan, kita terlalu banyak makan sehingga sakit. Kadang sampai mati. Yang ketiga, al-mutawalidah, idza ta'assarat wiladatuha, yang sedang mau melahirkan, jika susah melahirkan janinnya. Hatta yazul anhal khatar, sampai hilang bahaya darinya. Karena saat melahirkan, jika sulit, kadang bisa sampai mati hewannya. Bukan hanya hewan, manusia juga kadang kalau sulit melahirkan, kadang-kadang sampai meninggal. Ini hewan yang sedang melahirkan, sulit melahirkan janinnya, ini tidak boleh jadikan sebagai hewan kurban sampai hilang yang membahayakannya. Kemudian berikutnya, al-musabatu bima yumituha min khankin wa suqutin min uluin wa nahwi, yang tertimpa sesuatu yang bisa menjadikan dia mati, apakah tercekik, nam khankin, atau jatuh dari ketinggian dan semisalnya, sampai hilang yang membahayakannya. Nah, ketika tercekik, terjerat lehernya misalnya dengan tali, tidak bisa bernapas, nah, mau mati, atau jatuh dari ketinggian, mau mati hewannya, maka tidak boleh jadi hewan kurban. Nunggu sampai benar-benar sehat. Nah. Kemudian berikutnya azamna wa hiya al-ajizu 'anil mashyi li'aha, yaitu hewan yang tidak bisa berjalan sama sekali karena penyakit. Nah. Jika pincang, jelas pincangnya saja tidak sah, nah. Apalagi yang tidak bisa berjalan sama sekali, nah. Penyakit yang terus yang lama, nah. Sehingga menjadikan dia nak tidak bisa berjalan. Nah. Yang keenam, maqtu'atun ihdal yadain aw rijlain, terpotong salah satu tangannya atau kakinya, yang depan atau yang belakang, nah. Satunya terpotong. Misalnya sapinya masuk di kebunnya orang, makan tanaman orang, kemudian dipotong oleh pemiliknya, nah, kena kakinya, nah, makanya tidak bisa, nah, dijadikan sebagai hewan kurban yang terpotong salah satu tangannya atau kakinya, nah, yang depan maupun yang belakang. Fa idza dumima dzalika lil uyub al arba'ati al mansusi 'alayha, jika enam cacat ini digabungkan dengan empat yang disebutkan dalam nas, dalam dalil, dalam hadis, sara ma la yudha bi ashra, maka jadilah cacat pada hewan yang tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban 10. Nah, empat dengan nas, dalil, hadis, enam dikiaskan karena cacatnya sama atau lebih parah. Nah, hadis sit wa ma ta'ayyaba bil ayub al arba'ati as-sabiqah, ini tambahan 6 dikiaskan, dan yang cacat dengan 4 cacat yang telah lewat ini disebutkan dalam hadis, nah, sehingga semuanya 10. Ini syarat yang ketiga sahnya berkurban hewan yang dijadikan hewan kurban. Hewan yang dijadikan sebagai kurban harus bersih, terbebas dari aib-aib, cacat-cacat yang menghalangi sahnya dijadikan sebagai hewan kurban. Yang berikutnya syaratul rabi, syarat yang keempat, an takuna milkan lil mudahhi aw ma'dun lahu fiha min kibali syar aw min kibali al malik, hewan yang dijadikan sebagai hewan kurban adalah milik yang berkurban atau diizinkan padanya oleh syariat, pembuat syariat, atau diizinkan oleh pemiliknya. Hewan yang disembelih adalah milik dia, atau dia diizinkan dalam syariat, atau diizinkan oleh pemiliknya, diwakilkan kepadanya untuk menyembelihnya, untuk menjadikannya sebagai hewan kurban. Fala tasihu tadhiyatu bima la yamliku, maka tidak sah berkurban dengan hewan yang bukan miliknya. Kal maghsub wal masruq wal ma'khudh bi da'wa batil wa nahwi, seperti hewan yang diambil tanpa izin pemiliknya, atau dicuri, atau diambil dengan pengakuan yang batil, pengakuan dusta dan semisalnya. La yasilianu la yasil taqarrub ila Allah bima'siyati, karena tidak sah mendekatkan diri kepada Allah dengan bermaksiat kepadanya. Harus dari harta yang baik, atau yang halal milik dia, atau diizinkan oleh pemiliknya atau oleh syariat, membuat syariat. Inna Allaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Adapun harta yang diambil, hewan yang diambil dari orang lain tanpa keridhaannya, tanpa izinnya, haram. La yahillu damu mar'in muslimin, la yahillu malu mar'in muslimin illa bitibatin min nafsih. Tidak halal harta seorang muslim, harta saudaranya muslim yang lainnya, kecuali dengan keridhaannya. Nah, misalnya dia ingin berkurban, tidak memiliki uang untuk berkurban. Dia melihat tetangganya banyak hewan ternaknya. Dia ambil satu agar dia bisa juga bisa berkurban. Ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa minta izin. Nah, ini tidak boleh, nak. Tidak sah. Wa tashihu tadhiyat waliy al-yatim lahu min malih. Dan sah berkorban wali dari anak yatim untuk anak yatim dari harta anak yatim. Idza jarat bil 'adah, jika kebiasaan di tempat tersebut seperti itu. Jika anak yatim memiliki harta yang banyak, harta yang lebih, dan wali yang mengelola harta tersebut berkorban untuknya, pahalanya untuk anak yatim tersebut, kata beliau sah, jika kebiasaan tempat tersebut seperti itu. Wa kana yankasiru qalbu bi'adami adhiyah. Dan anak yatim jika tidak berkorban, kan dia memiliki harta, dia sedih, maka tidak mengapa walinya berkorban dari harta anak yatim tersebut. Wa tashihu tadhiyatul wakil, tadhiyatul wakil min mali muwakkilihi bi'idznih. Dan sah berkorbannya wakil yang diwakilkan dari harta yang mewakilkan dengan izin yang mewakilkan. Seorang bos misalnya, dia memerintahkan karyawannya, belikan ini misalnya, uang ini belikan sapi dan berkorban dengan dijadikan sebagai hewan kurban. Maka yang mendapatkan wakalah, perwakilan untuk berkorban, ya sah, berkorban dengan hewan tersebut dengan izin pemiliknya yang mewakilkan. Karena dalam berkorban yang lebih afdal, seorang menyembelih sendiri hewan kurbannya jika dia mampu. Sebagaimana Rasulullah menyembelih sendiri hewan kurban beliau, ketika menyembelih berkorban dengan dua kambing, beliau sendiri yang menyembelihnya. Itu lebih afdal. Namun jika tidak bisa atau tidak mungkinkan atau tidak terbiasa, tidak mengapa diwakilkan ke yang lainnya. Boleh perwakilan dalam hal ini. Sebagaimana Rasulullah juga pada Hajjatul Wada', beliau berkurban menyembelih hadiy, berkurban dengan 100 unta. Pada Hajjatul Wada', beliau berkurban menyembelih hadiy 100 unta. Sebagian beliau nahar sendiri, beliau sembelih sendiri. Sebagian lainnya sisanya beliau wakilkan ke Ali. Beliau wakilkan yang lainnya ke sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian syarat yang berikutnya, asyartul khamis, alla yata'allaqa biha haqqunil ghair. Hewan yang dijadikan sebagai hewan kurban tidak berkaitan dengan hak orang lain. Fala tasihu tadhiyatu bil marhun. Maka tidak boleh berkurban dengan hewan yang dijadikan sebagai jaminan. Digadaikan sebagai jaminan. Nah, misalnya dia minjam uang, kemudian sapi dia digadaikan sebagai jaminan. Saya pinjam misalnya uangnya 20 juta ini sapi sebagai jaminan selama 2 bulan. Dan setelah 2 bulan saya akan lunasi hutangnya. Ya, sapi yang dijadikan sebagai jaminan, selama masih dalam jaminan, jaminan hutang, jaminan harta orang lain, tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Karena berkaitan dengan hak orang lain. Nanti kalau hutangnya sudah lunasi, sudah ditebus, baru boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Karena sudah tidak berkaitan lagi dengan hak orang lain. Namanya rohan, menggadaikan barang sebagai jaminan hutang. Ini hukum asalnya boleh selama tidak ada pelanggaran mukhalafah syar'iyyah padanya. Tidak ada unsur-unsur riba padanya. Adapun jika ada pelanggaran-pelanggaran syariat padanya seperti unsur riba, makanya tidak diperbolehkan. Seperti yang banyak sekarang, muamalah sebagian kaum muslimin, ada tempat-tempat khusus, tempat pegadaian, bagi yang pinjam uang, bisa menggadaikan, apakah menggadaikan emas, menggadaikan BBKB, kendaraannya, ataupun yang lainnya. Kebanyakan sekarang banyak ada mukhalafah syariahnya, ada unsur ribanya. Karena uang yang dipinjamkan disyaratkan harus dikembalikan lebih. Yang termasuk riba, haram. Adapun jika tidak ada pelanggaran syar'inya, mukhalafah syar'iyahnya, hukum asalnya diperbolehkan untuk menjamin harta yang meminjamkan. Kemudian yang berikutnya, asyartus sadis, syarat yang keenam, an yudahya biha fil waqtil mahdudi syar'an. Menyembelihnya di waktu yang ditentukan dalam syariat. Menyembelih hewan kurbannya harus pada waktunya. Tidak boleh sebelum masuk waktunya. Tidak boleh juga lewat waktunya tanpa udzur syar'i. Wa huwa min ba'di salatil 'id yawman nahar ila ghurubi syamsi min akhiri yawmin min ayami tasyrik. Waktu penyembelian yaitu dimulai dari setelah salat Id pada hari lebaran. Hari penyembelian Idul Adha mulai dari tanggal 10 Dzulhijjah setelah selesai salat Id Idul Adha. Berakhir dengan terbenamnya matahari di akhir ayyamut tasyrik. Wa huwal yaumus tsalitsa asyar min Dzulhijjah, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Berakhirnya waktu penyembelihan dengan terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Waktu penyembelihan selama 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13. Fatakun ayyamu dzahbi arba'ah, maka hari-hari penyembelihan itu ada 4 hari. Yaumul 'id ba'da shalah wa thalathatu ayyamin ba'da. Hari Id setelah salat Idul Adha dan 3 hari setelahnya. Faman dhabaha qabla faraghi salatil Id aw ba'da ghurubi syams yawm ats-tsalits asyar lam tashih udhiyatuh. Barang siapa menyembelih sebelum selesai salat Id atau setelah terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah, maka tidak sah hewan kurbannya, tidak sah sembelihannya. Sembelihan sebagai hewan kurban tidak sah. Jadi penyembelihnya harus pada waktunya, pada waktu yang ditentukan dalam syariat. Lima rawi al-Bukhari 'anil Bara' ibn 'Azib radhiyallahu 'anhu anna an-nabiyya sallallahu 'alaihi wasallam qala. Berdasarkan riwayat Bukhari dari sahabat Al-Bara' ibn 'Azib radhiyallahu 'anhu, bahwasanya Nabi sallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Qal man dhabaha qabla as-salah fa innahu lahmun qadam li ahli lais wa laysa min an-nusuki fi syai'." Barang siapa menyembelih sebelum salat Idul Adha, menyembelih sebelum salat, maka itu adalah daging biasa yang dia peruntukkan untuk keluarganya, tidak termasuk kurban sama sekali, bukan hewan kurban, bukan udhiyah. Rawi an Jundub bin Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dalam hadis yang lainnya dari sahabat Jundub bin Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu, qala syahidu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man dhabaha qabla an yusalli falyu'id makana ukhra. Aku menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa menyembelih sebelum salat Id, maka hendaknya mengulangi sembelihannya, mengganti dengan sembelihan yang lain. Karena sembelihannya tidak sah sebagai hewan kurban, hanya daging biasa. Dalam riwayat yang lainnya, dalam Sahih Bukhari sebutkan ada Khal, pamannya Al-Bara bin Azib, beliau menyembelih sebelum salat. Ditanya oleh Rasulullah, itu adalah daging biasa yang kamu berikan kepada keluargamu, tidak termasuk hewan kurban. Kemudian dia menjelaskan bahwa dia punya di rumah kambing masih jada'ah yang belum cukup umurnya, masih jada'ah. Rasul menyatakan, "Dhahi biha wa la tajzi jada'atun an ahlin ba'dak." Tidak mengapa kamu berkurban dengannya, dan tidak sah jada'ah untuk seorang pun setelahmu, khususan untuk kamu. Jada'ah dari kambing biasa, bukan kambing domba. Arum kambing domba, jada'ah sudah bisa. Sebab dalam hadis yang telah kita bacakan, yang dibawakan oleh beliau dalam riwayat Muslim, "Fadzbahu jada'atan min ad-dhan." Domba, kambing domba yang sempurna 6 bulan, masuk bulan ke-7 ini sudah bisa. Adapun selain kambing domba, itu kambing biasa, belum boleh. Minimalnya kambing biasa sempurna setahun, masuk tahun kedua. Wa an Nubaisyah al-Hudzali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nubaisyah al-Hudzali beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyamu tasyrik ayyamu akli nasyrub min dzikrillah azza wa jalla." Rahu Muslim. Ayyamu tasyrik adalah hari-hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah azza wa jalla. Riwayat Muslim. Pada ayyamut tasyrik, termasuk hari lebaran kaum muslimin, hari menyembelih, hari makanan minum, maka diharamkan, dilarang berpuasa padanya. Dilarang berpuasa pada ayyamut tasyrik. Lakinna hasala 'udrun bi ta'khir 'an ayyamit tasyrik, akan tapi jika dia punya uzur mengakhirkan, menunda menyembelih sampai lewat ayyamut tasyrik, jika dia ada uzur syar'i, mithl an tahrub al udhiyah bighair tafritin min, misalnya hewan kurbannya lari tanpa kelalaian darinya, sudah jaga baik-baik, namun hewan kurbannya lari, falam yajid illa ba'da fawatil waqt, tidak dapat hewan tersebut kecuali setelah habis waktunya, lari dicari-cari enggak ketemu, setelah berakhir ayyamut tasyrik baru didapat. Ayawakilu man yadbauha fayansal wakil, atau dia wakilkan orang lain untuk menyembelihnya, namun yang diwakilkan tersebut lupa untuk menyembelih hewan sampai hatta khurjal waqt, sampai waktunya keluar berakhir. Fala ba's an tadbaha ba'da khurujil waqt, makanya seperti ini jika diakhirkan, menunda penyembelihan sampai keluar berakhir ayam tasyrik dengan sebab syar'i udzur syar'i, tidak mengapa dia menyembelih setelah keluar waktunya. Lil udzur, karena memiliki udzur. Wa qiyasan 'ala man nama 'an salat aw nasiha fa inna yusalli idza istayqadha aw dzakarha. Dikiaskan sebagaimana seorang yang lupa tertidur dari salat sampai keluar waktunya, atau lupa sampai keluar waktunya, maka dia melaksanakannya ketika dia bangun atau ketika dia mengingatnya. Demikian juga di sini, jika hewannya lari kabur tak dapat kecuali setelah berakhir ayam tasyrik, misalnya tanggal 14 Dzulhijjah baru didapat, atau tanggal 15 baru didapat, maka ketika itu segera disembelih. Insyaallah tetap sebagai hewan kurban, karena dia mengakhirkannya, menundanya dengan udzur syar'i, bukan disengaja. Wa yajuzu dhabhul udhiyah fil waqti lailan wa naharan, dan boleh menyembelih hewan kurban baik di malam hari ataupun di siang hari. Wa dhabhu fin nahari aula, namun menyembelih di siang hari lebih utama, lebih afdal. Wa yaumul 'id ba'da al khutbatain afdal, dan menyembelih di hari Id setelah khutbah itu lebih afdal. Setelah salat di hari lebaran itu lebih afdal, di hari pertama. Wa kullu yawmin afdal mimma yalih, dan setiap hari penyembelihan itu lebih afdal dibandingkan hari berikutnya. Hari penyembelihan 4 hari yang terdepan, yang pertama itu lebih afdal dibandingkan yang setelahnya. Hari pertama lebih afdal dibanding hari kedua, hari kedua lebih afdal dibanding hari ketiga, hari ketiga lebih afdal dibandingkan hari keempat. Lima fihi minal mubadarah illa fil khair, karena dengan menyegerakan termasuk berlomba-lomba bersegera dalam kebaikan. Lebih cepat disembelih ini termasuk bersegera dalam kebaikan. Oleh karena yang lebih afdal adalah di hari pertama, tanggal 10 Dzulhijjah setelah selesai salat Id. Ini 6 syarat sahnya berkurban. Ada yang bertanya, apakah boleh berkurban orang yang belum diakikah? Jika dia mampu dua-duanya, akikah terlebih dahulu, masih lama waktu berkurban, nanti baru berkurban. Dan bukan syarat sahnya berkurban harus akikah terlebih dahulu. Walaupun belum akikah, jika dia ingin berkurban, boleh, silakan. Namun jika dia mampu keduanya, mampu akikah, mampu juga harta yang cukup untuk dua-duanya, amalkan kedua-duanya, lebih afdal lagi. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala, bahwa asal syariat akikah itu ditujukan kepada ayah. Namun jika ayah, bapak, anak tidak sempat mengakikahi anaknya, ketika itu misalnya tidak, belum mampu, sampai anaknya besar, kemudian anaknya mampu mengakikahi dirinya sendiri, tidak mengapa. Karena dalam hadis wa yu'aqqu anhu, diakikahi di hari ketujuh. Ini mencakup baik ayah maupun selain ayah, boleh. Walaupun dirinya sendiri, misalnya dia sudah besar, ketika kecil belum diakikahi, ketika dia besar sudah dia sendiri mampu, dan mengapa dia mengakikahi dirinya sendiri. Jika saat yang pertama, jika saat berkurban ternyata hewan yang dipotong dalam keadaan hamil tanpa diketahui, apakah janinnya dibuang saja ataukah boleh dimakan saat bayinya dikeluarkan dari perut sudah meninggal? Apakah dihukumi bangkai atau tidak? Ada hadis zakatul janin zakatu ummih. Zakatnya janin, sembelihannya janin adalah sembelihan ibunya. Dan oleh para ulama itu jika ibunya disembelih dan ada janinnya di dalam kemudian janinnya meninggal, maka sudah cukup dengan sembelihan ibunya, janinnya ikut menjadi halal. Nah, jika dia mau makannya. Nah, jika ternyata ada janin di perutnya meninggal, disembelih induknya kemudian janinnya ikut meninggal, tadi hukumnya ya halal. Bagi yang ingin makannya halal, sembelihan janin cukup dengan sembelihan ibunya. Jika keluar mati. Namun jika keluar masih hidup, berarti jangan disembelih, masih kecil sekali. Mungkin belum ada dagingnya. Namun seandainya sudah ikut mati janinnya, maka tadi hukumnya cukup dengan sembelihan ibunya, janinnya juga ikut menjadi halal. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya, bagaimana dengan hewan yang patah salah satu tanduknya? Tanduknya, sahkah dijadikan hewan kurban? Ini akan beliau terangkan nanti pada pembahasan berikutnya. Ini insya Allah termasuk sah, hanya di termasuk yang dimakruhkan, namun tetap sah. Bagaimana dengan hewan yang memiliki bekas luka seperti tebasan pisau, apakah sah hewan ini? Apakah sah pula hewan ini? Jika lukanya sudah sembuh, sakitnya sudah sembuh, tidak mengaruhi kesehatannya, maka sah jadikan sebagai hewan kurban. Bila sakitnya sudah sembuh, walaupun ada bekas lukanya. Bagaimana hewan yang terpotong telinganya, apakah sah atau tidak? Nanti akan disebutkan juga, ini akan diterangkan oleh beliau, termasuk yang dimakruhkan. Apa hukum sembelihan dengan cara bid'ah? Nah, sembelihan yang hewan kurban yang ada tambahan-tambahan cara-cara bid'ah padanya, selama hewannya memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan, syarat-syarat sahnya berkurban dari segi halal, tetap halal. Adapun cara-cara dalam menyembelihnya ada amal-amalan yang bid'ah, ini tidak menjadikan hewannya, dagingnya menjadi haram. Insyaallah tetap halal. Beda dengan sembelihan-sembelihan pada acara-acara bid'ah. Kalau tadi memang disyariatkan berkurban di hari Lebaran Idul Adha. Adapun hewan-hewan yang disembelih di acara-acara bid'ah, apakah acara maulid dan yang lainnya, maka nasihat dari para ulama agar tidak ikut makan daging tersebut. Untuk sebagai bentuk pengingkaran terhadap acara-acara bid'ah tersebut. Karena jangan sampai jika kita ikut makannya, seolah kita meridhoi acara-acara tersebut. Padahal itu adalah acara yang munkar, yang dilarang dalam syariat ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.